إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الشفعة باب tentang syafa'ah. Syafa'ah بضم الشين وسكون الفاء didomakan huruf sinnya dan disukunkan huruf fa'nya, syafa'ah. Sedangkan kata syafa'ah lughatan secara bahasa maknanya adalah az-zauj, yang berpasangan atau genap. Qasimul fard, lawannya fard. Al-fard kalau sendirian, syafa' kalau bersama-sama. Yang biasa di dalam bahasa kita diucapkan dengan kata genap. Baik. Fa idza dhamamta fardan ila fardin, kalau kamu gabungkan satu dengan satu, berarti engkau telah menggenapkannya. Bahasa Arabnya menggenapkan adalah syafa'tahu. Syafa'tahu. Wa min huna istuqat asy-syuf'ah. Dari sinilah diambil kata asy-syuf'ah. Karena syafi' yadhimmu khissata syarikihi ila khissatihi. Karena seorang yang syafi' yang berserikat menggabungkan bagiannya dengan bagian sekutunya. Menggabungkan bagiannya dengan bagian sekutunya, maka dikatakan dengan asy-syafa'ah. Saya punya 30, dia punya 40, digabungkan menjadi satu, menjadi 70. Maka hadza huwa asy-syafa'. Hadza huwa asy-syafa'. Menggabungkan bagiannya dengan bagian orang lain. Itu lughatan secara etimologi bahasa. Wasyufah secara istilah di dalam fikih tutlaq ala tamalluk wa ala al-hissatil mamlukah. Maka syufah adalah disebutkan untuk menunjukkan kepemilikan bagian yang dia miliki. Fata'rifuha, maka definisinya adalah syara'an, secara syariat. Alal makna al-awwal istiqaqu syariki, intizau hissati syarikihi mimman intuqilat ilaihi bi'iwadin. Hak seorang sekutu untuk mengambil bagian sekutunya yang berpindah kepadanya bi'iwadin, dengan menggantinya. bi'wad dengan menggantinya. Baik, saya ulangi definisinya secara syar'i. Istiqaqus syariki intizaul hussati syarikihi miman tuqilat ilaihi bi'iwadin. Bolehnya seorang sekutu untuk mengambil bagian sekutunya dari apa yang telah dipindahkan kepadanya bi'iwadin, dengan pengganti. Sekarang kita lihat yang sudah kita tulis, bahwa yang pertama memiliki 30, yang kedua memiliki 40. Sara kam? Sara 70. Wabihada 70, dengan 70 ini dibentuklah sebuah usaha. Apa saja usahanya? Yang halal. Suatu saat akan bertambah menjadi 700 juta. Dari 30 juta dengan 40 juta menjadi 700 juta. Diupayakan lagi di usaha menjadi 7.000 juta. Berapa 7.000 juta? 7 miliar. 7 miliar. Baik. Orang pertama dan orang kedua masing-masing memiliki hak untuk mengambil dari sini. Sahih? Berapa hak dia? Sesuai dengan apa yang diberikan di awal perbandingannya, segitulah dia boleh mengambil. Kalau saya hitungnya dengan mudah, dari 70 jadi 700 jadi 7 juta menjadi 7 miliar. Gampang. Kamu berhak untuk mengambil 3 miliar. Sahih? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 titiknya. Yang ini berhak untuk mengambil 40. 4 miliar. Sahih? Hadhihi hiya asy-syufa'ah. Inilah yang namanya syufa'ah. Hak sekutu. Orang ini disebut dengan syari. Ini juga syarik. Dari kata berserikat. Masya Allah. Berserikat itu dari bahasa Arab. Dari kata syaraka. Saya ikut. Maka ini sekutu, ini sekutunya. Bekerja sama dalam satu usaha. Masing-masing punya hak untuk mengambilnya sesuai dengan perbandingan yang dia punya di dalamnya. Nah, perbandingan yang dia punya bahasa Arabnya hissah, bagiannya hissah. Baik. Kembali kepada ucapan musannif rahimahullah. Wa hiya thabitatun bisunnati bihaditsil bab. Ini adalah hukumnya tsabit, kokoh dengan dalil-dalil. Dengan hadis yang ada dalam bab ini, wa bi ijma' al ulama, dan dengan kesepakatan para ulama. Walamma kana mawdu'uha al aqarat al mushtarikah. Kalau dan karena maudhu'nya, pembahasannya adalah pada aqarat al-mushtarakah. Al-aqarat adalah barang-barang yang tidak bisa dipindah. Apa biasanya? Tanah-tanah, bangunan-bangunan, gedung-gedung. Itu al-aqarat. Baik. Sekarang apa yang kita bahas tadi, usahanya macam-macam, kita sebut saja dengan lebih khusus lagi, yaitu aqarat. Al-aqarat. ada satu gedung dibeli bersama-sama. Yang satu Anda punya 30. Yang kedua berkata, saya punya 40. Yang ketiga berkata, saya juga punya 30. Nah, sekarang 3 orang. Tadi kan 2 orang. Ini sekedar saja, saya ganti 3 orang supaya apa? Supaya jumlahnya 100. Supaya kalian nanti paham tentang apa itu namanya prosentase. Apa itu namanya prosentase? Ini 40, ini 30, ini 30. Berapa jumlahnya semua? 100. Jadi kita hapus yang 70, 7 ribu, 7 juta kita hapus. Menjadi 100. Jadi 100 juta. Beli gedung. Masya Allah, rumah besar. Atau membeli sebuah gedung yang memiliki 10 kamar, masing-masing kamar bisa disewakan dengan harga sekian. Atau kalaupun tidak disewakan, harga gedung itu setiap tahun bertambah. Sah, kebanyakan bertambah. Sahih, sekarang harganya 100, tahun depan belum tentu, bisa 150. Terus akan naik. Kemudian yang satu berkata, saya ingin ambil bagian saya. Boleh enggak? Hah? Ya boleh. Berapa dia boleh ambil? 30%. Berapa dia boleh ambil? 30% juga. Berapa dia boleh ambil? 40%. Maka kalau harganya sudah naik menjadi 10 miliar, yang ini boleh mengambil 3 miliar, ini boleh mengambil 3 miliar, ini boleh 4 miliar. Baik. Sekarang, bolehkah kebalikannya? Sekutu yang pertama ingin mengambil bagian dia. Udah bagian dia buat saya saja. Oh ya, gak bisa. Saya bayar. Oh ya boleh. Harganya ditaksir. Kurang lebih segitu. Memang sudah harganya sudah 10M. Maka dibayar dia 3M. Tidak ada lagi sekutu ini. Dia berhak berapa sekarang? Mengambil dari sana? Hah? 7M. Tetapi jangan pakai kata M. Pakainya kata 70%. Mengapa? Karena M tadi bisa berubah. Harganya bisa naik, bisa turun. Iya kan? Namanya harga berubah-ubah. Kamu sekarang punya hak 70%, dia punya 30%. Wahakala. Ini makna definisi tadi. Bolehnya dia mengambil hak sekutunya yang lain bi'iwadin. Bayaran tadi maknanya iwad, atau bayaran tadi bahasa Arabnya iwad, diganti. Saya ganti uangmu. Bolehkah digantinya dengan harga yang lama ketika dia pertama memberikan itu cuma 30 juta? Ya boleh, tidak boleh. Berapa? Sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan harga yang ada saat itu. Atau dengan istilah dalam fikih, harga pasar. Sesuai dengan harga pasar. Kalau di dalam bangunan rumah dan sebagainya, pemerintah memiliki harga standar yang diistilahkan dengan NJOP, harga standar. Baik, kembali kepada kita. Wa bi tabi'ati syarakah wal khilfah, dan karena tabiatnya orang bersekutu, syirkah atau syarakah, wal khilfah maknanya juga sama, al khilfah urunan atau bersekutu, yasul adrarun adzimatun masyakilun jasimah, yang namanya orang bersekutu sering terjadi madarat-madarat yang besar, sering terjadi pertikaian-pertikaian yang banyak. Biasanya seperti yang saya katakan tadi, kamu kan dulu ngasihnya cuma 30 juta, saya ganti 30 juta. Ya enggak bisa, enak saja, ribut, bertikai. Wa katsirun minal khulafa'i yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Kebanyakan orang bersekutu seringkali saling mendolimi. Seringkali ada kecurangan di tengah mereka. Ini kebanyakan. Illa man rahimah rabbuh. Illa man atas syarikah haqqaha. Kecuali orang-orang yang memberikan hak orang lain. Kecuali orang-orang yang bijak, yang hikmah, yang memberikan hak orang lain dengan haknya. Masya Allah. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. PR kalian. Catat ayatnya. Al-Khulafa, kata Allah SWT, sebagian mereka kebanyakan mendolimi sebagian yang lain. Uktubuha. Baik, jangan lupa. Wa qalilun mahum. Adapun orang-orang yang tidak berselisih dalam berserikat, dalam bersekutu, jarang terjadi. Qalilun minhum, sedikit sekali dari mereka. Lamma kana al-amr hakadha sarat asy-syuf'ah 'ala wifq al-qiyas as-sahih aydan, maka karena banyaknya pertikaian-pertikaian dalam persekutuan, karena banyaknya pertikaian-pertikaian dalam kerjasama, syirkah, urunan dan sebagainya, maka sarat asy-syuf'ah 'ala wifq al-qiyas as-sahih aydan, maka jadilah syuf'ah diperbolehkan, yaitu mengambil bagian orang lain, mengambil bagian sekutunya dengan pengganti supaya tidak ribut lagi. Yang ini sudah selesai dibayar, ini bertikai lagi yang sisa dua ini tadi. Kamu kan cuma punya 30, saya kan punya 70%. Sudahlah, kamu gak punya hak apa-apa, masukkan ke saya semua. Kamu punya 100, punya 9, punya 1 kambing atau 99? 1, saya kan punya 99, banyak saya. Kamu gak dianggap, gak dihitung. Gak boleh. Ya khanudina azakumullah. Maka akhirnya untuk selesainya, gini saja. Hakmu di dalam akarat ini 30%. Sekarang ditaksir harganya berapa hari ini? Oh sekian, 30%-nya saya bayari kamu. Sudah selesai. Kamu tidak lagi memiliki di dalam bangunan ini kecuali saya sendiri 100%. Baik. Aman. Enggak ribut lagi. Karena sendirian. Sahih. Wa qalilun ma hum. Qala wa lamma al-amr hakadha sarat asy-syuf'ah 'ala wifq al-qiyas as-sahih aydan. Dan juga karena mencocoki kias yang sahih itu seperti tadi, karena saya punya hak 30%, maka saya berhak untuk mengambil 30%. Itu kias sahih. Wa inna intiza' hissati asy-syarik, maka sesungguhnya mengambil, mencabut bagian sang sekutu bisa manihi dengan harganya minal musyari manfaatun 'azimah, itu adalah bermanfaat sekali lisyarik, bagi sekutunya al muntaza', yang diambil haknya. Wadafa, daf'un lid-dararil kabir anhu, dan juga sebagai cara untuk menghilangkan madarat yang besar. Bila madaratin talhaqul ba'i', tanpa ada madarat bagi sang penjual. Perhatikan papan tulis lagi. Siapa yang musyari? siapa yang bai' dalam kasus yang saya gambar ini? Tadi kan ini punya 30-30, kemudian diambil haknya oleh orang ini dengan dibayar. Mana siapa bai'nya? Berarti dia yang menjual. Bai'. Bai', dia jual haknya kepada orang pertama. Berarti dia musteri. Dia tawar, gimana kalau saya bayar sekian? Bagaimana kalau saya bayar sekian? Kalau sudah disepakati, ya deal, sepakat, muttafaq alaihi bainahuma, maka selesai. Apa maknanya selesai? Hakmu sudah hilang dengan harga yang sudah disepakati. Sehingga barakallahu fikum, tanpa ada mabarat bagi yang membeli, tanpa ada mabarat bagi yang menjual, tanpa ada mabarat setelah itu, karena tidak ada lagi khilpah, enggak ada lagi sekutu masing-masing, sudah, iya kan, aman. Barakallahu fikum, inilah berarti mengatasi masalah tanpa masalah, iya kan, mengatasi masalah tanpa masalah. Daripada ribut terus, kenapa, mana bagian saya, mana bagian saya, selalu ribut karena ini milik bersama. Kalau milik bersama sering terjadi keributan karena milik bersama. Maka setelah dibayar haknya, selesai, hilang masalah. Wa bihadza ta'lam annaha ja'at 'alal asli wafqal qiyas. Maka dari sini kamu tahu bahwa hukum ini telah datang dari asal, dari dasar agama ini. Wafqal qiyas wal hikmah, sesuai dengan qiyas yang sahih dan sesuai dengan hikmah. Wasyara' kullih, wasyara' kulluhu khairun wa barakah. Dan syariat ini seluruhnya kebaikan dan barakah. Fala ya'mur illa bima tatamahhad maslahatuhu. Syariat ini tidak menyuruh kecuali yang memiliki maslahat yang murni. Au tazidu ala mafsadihi ala mafsadati, atau maslahat yang lebih daripada mafsadahnya. Perhatikan baik-baik. Syariat ini selalu mengajarkan yang memiliki maslahah. Yang memiliki maslahah. Ada dua maslahah. Ada maslahah yang murni, yang disebutkan di sini oleh Syekh dengan kalimat tatamahhad, maslahah yang mahad. Apa makna mahad? Murni. Atau maslahat yang rajihah. Rajihah. Baik. Kalau yang maslahatnya marjuhah, tidak disuruh oleh syariat dan tidak mungkin diperintahkan oleh syariat ini. Syariat Islam, syariat agama, syariat Allah memerintahkan apa yang maslahatnya murni atau maslahat yang rajih. Apa makna rajih? Lebih daripada madaratnya. Ada madaratnya kecil tapi manfaatnya besar, itu pasti disuruh. Apalagi maslahat yang mahad, tata mahad al maslahah, apalagi maslahatnya murni. Baik. Sebaliknya, syariat ini la yanha, tidak melarang kecuali amma tatamahad madaratuhu. Tidak melarang kecuali apa yang madaratnya murni. Madarat ada dua juga. Madarat yang mahad murni atau yang rajihah. Baik. Madarat yang mahdhah dan madarat yang rajiah pasti dilarang di dalam syariat. Ini kaidah yang mendasar. Maka syariat ini memerintahkan amara ma huwa maslahatul mahdhah au maslahatun rajihah. Wa hadhihi syariat naha, melarang yang madarat mahdhah atau madarat rajihah. Jayid. Walam yastahiq asy-syafa'u syafi'a naj'u asy-syaqq. Tidak boleh dan tidak berhak bagi sekutu yang satu untuk mencabut haknya sekutu yang lain. Min yadil mustari, dari tangan sang pembeli, tanpa keridhaan. Tidak boleh tanpa keridhaan. Harus ada saling ridho. Illa lil maslahatil khaliyah minal madarrah, kecuali untuk satu maslahat yang tidak ada madarat apapun. Kecuali untuk maslahat yang tidak ada madarat apapun. Barakallahu fikum. Tadi sudah digambarkan bahwa syarik yang pertama mengambil syakos. Apa syakos? Hissah. Apa hissah? Bagian. Apa bahasa kerennya bagian dalam satu kerjasama? Saham. Apa? Saham. Barakallahu. Tidak boleh mengambil paksa dari pemilik saham yang lain. Harus dengan keriduan. Udah, kamu keluar saja. Ini uangmu. Oh, gak bisa. Tidak bisa. Harus ada keriduan dan ada kesepakatan harga. Berapa bagian dia. Karena tidak bisa lagi dihitung dengan uang pertama. Uang pertama mungkin cuma 30 juta. Ternyata sekarang sudah berkembang besar menjadi mahal harganya. Ada kecurangan. Kalau hanya dikasih cuma 30 juta saja. Nih, uangmu 30 juta. Keluar sana. Ditendang keluar dari perusahaannya. Tidak boleh. Mengapa? Sekarang dia memiliki 30%. Bukan 30 juta. Artinya kalau semua usaha tadi atau semua akarat bangunan tadi ditaksir berapa, maka dibagi 100 dia dapat 30 bagian. Dibagi 100 dulu, 30 bagian dia punya. 30 bagian dia punya, 40 bagian dia punya. Begitu caranya persentase. Dibagi 100 dulu, kemudian dia berapa? 20%, ya 20 bagian. Baik. Kembali kepada kitab. Wa hina idzin takunu tsabitah bis sunnah. Maka dengan ini kokoh dalilnya dengan sunnah dan ijma dan qiyas. Khilafan liman tawahhamu tsubutuha ala khilaf al-ashl wal qiyas. Ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang tawahhamu. Tawahhamu maknanya menduga dengan salah. Tawahhamu menduga dengan waham, dengan salah. Bahwa sabitnya syubhah ini menyelisihi asal katanya, menyelisihi hukum dasar Islam dan menyelisihi qiyas. Tidak. Dibantah dengan apa yang kita bahas tadi, bahwasanya syubhah tsabitatun bisunnati wal ijma'i wal qiyas. Syafa'ah itu tsabit hukumnya di dalam sunnah, di dalam ijma dan dalam qiyas. Apa saja dalam sunnah? Dalam sunnah di antaranya hadis tsamin wa sab'un ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-278. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma qala ja'ala wa fil lafdin qada, dalam lafaz ini ja'ala, dalam lafaz lain qada. An-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisyuf'ati Fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Katanya Nabi SAW menjadikan, dalam satu riwayat memutuskan keputusan. Apa itu syuf'ah? Apa tadi syuf'ah? Mengambil hak orang lain dengan memberikan bayaran pengganti. Sahih? Ya. Nabi memutuskan dengan syuf'ah pada setiap apa yang tidak bisa dibagi. Memutuskan dengan syuf'ah pada semua apa yang tidak bisa dibagi. Fa idza waqa'atil hudud, kalau sudah terjadi pembagian dengan batas-batas, wa surifatit turuqi, dan kemudian dibikin jalan-jalannya, fala syuf'ah, maka tidak perlu lagi syuf'ah. Berarti syuf'ah pada perkara apa? Barakallahu fikum, dalam hadis ini pada perkara yang tidak bisa dibagi. Pada perkara yang tidak bisa dibagi. Misalnya akhirat tadi bentuknya adalah bangunan gedung. Nah, masya Allah, bertingkat pencakar langit. Bagaimana baginya? Susah. Saya dapat warisan, ini anaknya 5. Ada perempuan, ada laki-laki. Ini mendapatkan 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 1 bagian, 2 bagian. Ambil. Mana warisannya? Ini rumah. Bagaimana baginya? Enggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada perempuan lagi 1. Ah, begitu. Biar pas 10 aja. Biar ngitungnya gampang. Sayyid, ini anak-anaknya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 2 bagian, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, 1 bagian. Baik. Bagaimana? Udah kamu gentengnya saja. Iya kan? Kamu ininya saja dipotong begitu, enggak bisa. Lantas bagaimana? Gini saja. Ini bangunan punya kalian semua, urunan. Artinya milik bersama. Kamu punya 20%, 10%, 20%, 10%, 20%. Baik. Apa maknanya? Maknanya kalau rumah ini laku dengan harga sekian, berapa itu? Masya Allah. Karena di Jakarta, jadi nolnya gak bisa kehitung banyaknya. Maka 20% punya anak pertama, 10% punya anak perempuan, 20% punya anak ketiga, 20% punya anak keempat, kan begitu? Dibagi bisa enggak uang ini? Bisa, kalau udah laku. Lo kalau belum laku-laku gimana? Gini saja, di tengah anak-anak ini ada satu anak yang kaya raya, masya Allah, miliarder. Sekarang berapa harganya? Oh, ditaksir sekian. Udah, kamu berapa? 20% kan? Ini saya bayarin 20. Ah. Pokoknya 20% dari ini. Udah, selesai ini. Tidak lagi memiliki rumah ini. Kamu juga saya bayarin. Kamu juga saya bayarin, kamu juga saya bayarin. Selesai. Terakhir punya dia sendiri. Bukankah keributan berakhir? Keributan itu, saya kamar ini, gak bisa saya kamar yang sana, gak bisa saya yang itu, yang di atas itu susah naiknya, saya mau yang di bawah, ribut. Tak karuan. Baik, udah dibayarin semua. Dibayarin tadi untuk mengambil hak yang lain, namanya syufa'ah. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Apa kata Nabi? Ja'ala. Nabi menjadikan, awqadha, atau memutuskan untuk syufa'ah, untuk dibayari saja. Bagi mereka yang mampu. Bagi setiap apa-apa yang tidak bisa dibagi. bagi setiap apa-apa yang tidak bisa dibagi. Terus apa lanjutan hadisnya? Kalau ternyata sudah bisa dibagi, tidak perlu lagi syufah. Jangan pakai usir-mengusir. Ternyata warisannya bukan gedung, tapi tanah luas. Masya Allah. Ada sekian hektar. Dan ini jalan raya. Kenapa penting masalah jalan? Penting. Karena kalau rumahnya tidak ada jalan, kamu dapat paling belakang. Mau lewat mana keluarnya? Belakang gak bisa jalan, kesini nabrak tanahnya si Fulan, kesini nabrak tanahnya si Alan. Iya kan? Tetapi ternyata alhamdulillah tempatnya begini. Saking luasnya Masya Allah. Ah begitu. Tanahnya di tengah sini. Bisa dibagi? Bisa. Ini tanah anak pertama. Jalannya bisa ke sana, bisa ke sini. Ini anak kedua, jalannya bisa ke sana. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sana, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Artinya, garis-garis inilah yang namanya hudud. Garis-garis batas. Ini batas punya saya, ini batas punya kamu. Itu hudud. Yang ini, yang panah-panah ini, jalannya. Kamu bisa lewat sana, kamu bisa lewat sini. Apa perlu syufa'ah? Apa perlu si kaya bilang, kamu minggir, saya bayarin. Oh, gak bisa. Beda dengan yang tadi. Ya, beda dengan yang tadi. Sehingga Nabi mengatakan, memutuskan untuk syufa'ah pada perkara yang tidak bisa dibagi. Adapun yang sudah dibatasi dengan garis-garis, bisa dibatasi dengan batas-batas, dan sudah diberi jalan-jalan, maka tidak perlu lagi syufa'ah. Masing-masing dengan tanahnya sendiri-sendiri, kemudian dibagi dan dikapling, kemudian dipecah surat-surat tanahnya. Bisa. Dipecah surat tanah yang ini dengan nama anak pertama, tanah yang ini dengan nama anak kedua, tanah yang ini dengan nama anak tiga, selesai. Setelah itu urusan dia, milik dia masing-masing. Mafhum? Baik. Hafalkan hadisnya. Pahami makna ijmalinya, kemudian terjemahkan kaidahnya. Supaya saya tahu bahwa kalian telah paham. Kalau bisa menerjemahkan berarti paham. Kalau enggak bisa menerjemahkan berarti tidak paham. Baik, bukan PR. Dikerjakan sekarang pada pelajaran tauhid. Baik. Oktubus al-an. Dipelajari mana ijmalinya dan kemudian ditulis terjemahannya di buku catatan kalian, nanti akan dibaca satu persatu dengan acak dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan, sehingga ketahuan yang tidak menerjemahkan. Baik, berusahalah menerjemahkan sendiri-sendiri biar saya tahu kualitas kalian masing-masing sudah seberapakah kemampuannya. Mampu? Baik, kerjakan.